Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala humma ba'd. Qala rahimahullah faslun. Aqsamun nas fil ishq. Jenis-jenis manusia terkait dengan al-ishq. Qala wan-nasu wal-'ushaq thalathatu aqsam. Orang-orang yang jatuh cinta itu ada tiga golongan. Wan-nasu fil 'ishqi thalathatu aqsam. Minhum man ya'shaqul jamal al-mutlaq. Cinta kepada al-jamal al-mutlaq, yani pokoknya semua yang cantik. Wa di dalam, kalau mungkin dalam nuskhah yang lain disebutkan, wa qalbuhu yahimu fi kulli wadin lahu fi kulli suratin jamilatin murad. Yani setiap wajah cantik pokoknya. Nah, ini bukan hanya laki-laki yang menyukai perempuan yang cantik, tapi sebaliknya juga. Sebaliknya juga. Maksudnya itu man ya'syaqul jamal al-mutlaq, laki atau perempuan. Pokoknya asal tampan, yang perempuan. Pokoknya asal yang cantik dia tertarik, dia suka. Dia suka. Yang kedua, wa minhum man ya'syaqul jamal al-muqayyad. Yang cinta kepada kecantikan tapi terbatas. Sawa'un tama'a bi wisalihi aw lam yaqma. Sama saja apakah dia ingin, ada keinginan untuk berhubungan dalam artian punya apa namanya, bisa ngobrol ataupun yang sejenis itu atau yang lainnya, atau lam yaqma. Ada keinginan atau tidak untuk punya hubungan, punya kontak. Yang ketiga, wa minhum man la ya'syaq illa man yatma'u fil wusul ilaihi. Yang ketiga, orang yang mereka itu dia tidak cinta kecuali orang yang dia suka, ingin untuk berhubungan dengannya, kontak dengannya. Ini lebih khusus lagi. Wa baina hadhihi al-anwa'i tafawutun fil quwwati wa dha'f. Di antara jenis-jenis ini, yang tiga golongan ini, terdapat perbedaan yang jelas dalam hal kekuatan dan kelemahannya. Fa'ashiqul jamalil mutlaq qalbuhu yahimu fi kulli wadin walahu fi kulli suratin jamilatin muradna. Ini bisa disebutkan di atas. Orang yang cinta kepada jamalul mutlaq, hatinya itu betul-betul, nah, yahimu fi kulli wad, setiap di setiap lembah dalam keadaan dia risau, dia terbayang, dan kepada setiap rupa yang cantik dia punya keinginan, ada kecenderungannya, laki ataupun perempuan. Seperti digambarkan di sini, yauman bihuzan bihazwan wa yauman bil udaid wa yauman bil afiq wa yawman bil khulaifah. Ini nama-nama tempat. Nama-nama tempat. Wa taratan tantahi Najdan, berada di pojok Najd. Najd sekarang Saudi. Wa awinatan Syi'bal Aqiqi wa tawran qasratay ma. Sekarang dia ketemu senang dengan yang perempuan yang di sana. Nanti kalau di sana udah lagi berubah lagi. Ya. Fa hadha ishquhu wasi'. Nah, yang seperti ini cintanya itu luas. Enggak kendur. Walakinnahu ghaira thabitin katsirut tanaqqul. Katsirut tanaqqul. Tapi tidak tetap pada satu wujud. Sering berpindah-pindah. Ini secara kasarnya mungkin mata keranjang dia. Sini suka, nanti ke sana suka lagi, nanti ke sana cari lagi, sana cari lagi. Yahimu bihadza tsumma ya'shaqu ghairah wa yaslahum min waqtihi hina yusbih. Seperti itu maknanya. Nah, cenderung kepada yang satu, nanti cinta pula kepada yang lain. Jatuh cinta lagi kepada yang lain. Nanti pindah lagi, seperti itu lagi. Fala wa asyiqul jamalul muqayyad. Adapun yang cinta kepada jamal tapi dalam keadaan muqayyad, yang tertentu, sifat tertentu, ini asbat ala masyukihi wa adwamu mahabbatan lahu. Adapun cinta yang muqayyad itu lebih kokoh terhadapnya, ini cintanya kepada maksyuknya dibandingkan yang tadi, dan lebih kekal, lebih lama cintanya kepada maksyuknya. Wa mahabbatuhu aqwa min mahabbatil awal. Cintanya golongan yang kedua ini lebih kuat daripada yang pertama. Hanya terbatas, hanya yang tertentu saja. Walaupun dia mau berhubungan atau tidak, tapi dia suka yang itu. Dia enggak pilih-pilih yang lain lagi. Li ijtima'iha fi wahid. Karena cintanya itu hanya terpusat pada satu orang. Wa taqassumul ula. Sementara yang pertama tadi terpecah-pecah, terbagi-bagi. Walakin yudha'ifuha 'adamu tama' fil wisal. Tapi golongan yang kedua ini, dilemahkan oleh tidak adanya keinginan untuk menghubungi, ya, untuk bertemu dengan yang dicintai, yang dia sukai. Sekedar suka. Yang ketiga, wa asyiqul jamal alladhi yatma'u fi salihi aqal al-ushaq wa arafa. Wa hubbuhu aqwa. Yang ketiga, orang-orang yang mencintai rupa kecantikan yang dia ingin menemui atau punya hubungan dengannya, ini lebih adalah orang-orang yang jatuh cinta yang paling berakal, yang paling terkenal, paling kenal tentang cinta, paling berakal tentang, jadi kalangan orang-orang yang jatuh cinta. Wa hubbuhu, dan cintanya aqwa, lebih kuat daripada yang dua golongan tadi. Li'anna tama, karena ambisinya, keinginannya untuk bertemu dengan yang dicintai, yumidduhu wa yuqawwihi, membuat atau apa namanya, menambah dukungan dan kekuatan cinta tersebut. Ini kadang-kadang bisa dibawakan oleh beliau, kalau seperti itu kepada manusia, kepada sesama, yang perempuan kepada yang laki-laki, yang laki-laki kepada yang perempuan, min babi aula kepada al-jamil, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang maha indah. Keindahannya, diantara keindahannya syariat yang Allah turunkan kepada kita, nama-namanya yang maha indah, al-husna, yang dipaparkan yang kepada kita. Mestinya kepada Allah jauh lebih besar. Makanya ada juga disebutkan di oleh beliau, makanya orang-orang yang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tingkatan mereka yang tertinggi di antara ini, ya kan, golongan-golongan itu, seperti disebutkan beliau dalam kisah yang lain, orang yang mencintai Allah melalui nama dan sifat-sifat Allah yang maha indah, yang maha sempurna. Nah, yang ini dibagi oleh beliau. Ada orang yang cinta kepada Allah itu karena takut adabnya. Ada orang yang cinta kepada Allah itu karena banyak pemberian yang Allah berikan kepada dia. Ada lagi yang cinta kepada Allah itu karena kenal dengan sifat-sifat Allah yang maha indah. Ini yang paling tinggi, kata beliau. Baik, yang terakhir ini, pasal yang terakhir dari risalah ini, mungkin sudah tergambar kita kemana seharusnya kita lakukan cinta tersebut. Ketika ada gangguan-gangguan, kemana yakni berpalingnya cinta tersebut, apa yang harus dia lakukan. Qala wa faslun, Wa amma hadithu man asyqa fa'affa fahadha yarwihi Suwaid bin Sa'id faqad ankarahu Hufadzul Islam alaihi. Siapa yang jatuh cinta kemudian dia bersikap iffah, kata mah ya, dan seterusnya. Ini diriwayatkan oleh Suwaid bin Sa'id dan diungkari oleh para penghafal kalangan ulama-ulama kaum muslimin. Suwaid diingkari, kamu kok menghafal hadis seperti ini, kok menyampaikan hadis seperti ini. Oleh Ibnu Adi Firka fi kamilihi. Ibnu Adi beliau terkenal dengan mengumpulkan rawi-rawi yang lemah dalam kamil. Ini al-kamil fit tarikh. Isinya tentang rawi-rawi yang dhaif, hadis-hadis yang dhaif. Ini Ibnu Adi. Kalau misalnya membaca misalnya hadis tidak disebutkan apanya kedudukannya, tapi disebutkan oleh dengan bangganya kadang-kadang sebagian penulis dari kalangan Hizbiyun, Ahlul Bid'ah itu menyebutkan rawahu Ibnu Adi fi kamil. Padahal Ibnu Adi fil kamil meriwayatkan yang lemah-lemah, mengumpulkan hadis-hadis yang majruh, yang kena. Hadzal hadis ahadu ma unkira ala Suwaid. Hadis ini adalah salah satu yang diingkari terhadap Suwaid. Ini sebab dia diingkari. Wa kadza dzakarahu al-Baihaqi wa Ibnu Thahir fi Dzakhirah wa Tadzkirah wa Abu al-Faraj Ibnu al-Jauzi wa'addahu fil mawdu'at, dan beliau memasukkannya dalam kitab beliau al-mawdu'at. Nah, Ibnu Jauzi memasukkan hadis ini dalam kitab al-mawdu'at. Qala wa ankarahu Abu Abdullah al-Hakim ala tasahulihi. Imam al-Hakim dalam Mustadrak ini apa namanya termasuk imam-imam yang tasahul di dalam mensahihkan hadis. Beliau kemudian Ibnu Hibban, nah, dikenal dengan bermudah-mudah mensahihkan hadis. Hadza sahih hadis sahih ala syarti al-Bukhari, kadang ala syarti al-Muslim, atau ala syarti hima walam yukharrijah, tapi tidak dikeluarkan oleh beliau berdua. Dan sering, nah, walaupun tidak terlalu banyak atau tidak semuanya, ada yang salah dan dikritik oleh para ulama qadiman wa hadisan. Nah, dari dulu dan sampai di zaman kita juga Syekh Namukbil juga menyambungkan dibantu oleh para tulabnya menyebutkan beberapa hadis yang dikatakan oleh Imam Al-Hakim ini sahih tapi ternyata tidak. Syekh Albani apalagi kadang-kadang hadis itu disahihkan oleh Imam Hakim, disepakati oleh Imam Az-Zahabi, pengarang Syiar A'lamin Nubala. Tapi oleh Imam Albani mengatakan dalam waktu tidak demikian. Laisa kama qala, tidak seperti beliau berdua katakan. Beliau tunjukkan salahnya. Beliau tunjukkan cacat hadis. Qala wa qala ana ata'ajjabu minhu. Nah, Imam Hakim yang terkenal dengan tasahulnya itu merasa takjub, merasa aneh dengan hadis ini. Qultu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, was-shawab fil hadis, yang benar terkait dengan hadis ini, annahu min kalami Ibnu Abbas. Hadis itu merupakan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi artinya mauqufan alaihi. Mauqufan alaihi, disampai Ibnu Abbas saja. Fa ghalita Suwaid fi raf'ihi, salah dalam hal ini Suwaid mengangkatnya kepada Nabi, menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Muhammad bin Khalaf bin Al-Mirzaban. Muhammad bin Khalaf bin Mirzaban mengatakan haddatsana Abu Bakar Al-Azraq an Suwaid bihi, dengan sanadnya itu juga, dengan hadis itu juga. Fa'atabtuhu, kata Mirzaban, fa'atabtuhu ala dhalik. Atau Abu Bakar yang mengatakan, nah, begitu. Haddatsana Abu Bakar Al-Azraq an Suwaid bihi fa'atabtuhu ala dhalik. Atau ini bisa juga Al-Mirzaban yang mengatakan demikian. Nah, Fa'atabtu waladi'anya, dia menegur Suwaid. Menegur Suwaid. Fa'asqata zikran Nabi SAW. Setelah itu, Suwaid menggugurkan, ya, tidak menyebutkan lagi Nabi SAW. Fakana ba'da dhalika yas'alu anhu, fala yarfa'hu. Dan setelah itu, Suwaid ditanya tentang hadis ini, beliau tidak merafakkannya, ini tidak menyatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yushbihu hadha kalaman nubuwah, bahkan ditegaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa kalam itu, hadis tersebut tidak mirip dengan kalamun nubuwah. Ini salah satu di antara apa namanya sifat-sifat hadis dhaif. Hadis yang lemah itu. Nah, la yushbihu hadza kalam kalamun nubuwah, artinya ucapan hadis-hadis yang keluar yang beredar itu bahasanya rakik, istilahnya rakakatul kalam, lemah, dalam artian tidak, hatta orang yang mungkin apa namanya, kalau orang itu belajar balaghah sangat tahu kalau hadis ini, perkataan ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mereka yang belajar hadis, belajar mushalah, kenal bergelut dengan apa namanya ilmu apa namanya kitab hadis, itu dengan mudah mereka mengatakan ini kalam, ini hadis enggak benar, ini hadis enggak benar. Di samping itu, ya, kalau misalnya dia adalah orang yang takwa, kemudian dia orang yang berada di atas manhaj yang salim, manhaj yang sahih, akidah yang sahihah, itu dengan cepat dia melihat bahwa hadis ini lemah. Karena dikata mereka para ulama, di dalam hadis-hadis yang sahih itu cahaya nubuah terasa. Jadi apa namanya, ketika orang itu membuat hadis, bahkan sampai walaupun misalnya disebutkan dalam pelajaran mushalah, kita mushalah, dia buat hadis di tengah lautan untuk apa? Artinya punya tekad membuat hadis palsu nanti sampai di daratan. Begitu sampai dia di daratan, sudah terbongkar kejelekannya. Tidak mungkin orang itu membuat palsu, memasukkan hadis. Selalu saja ada tanda bahwa hadis ini batil. Ini bukan ucapan Nabi, tidak mungkin. Bahkan sampai misalnya hadis, yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa seandainya bukan karena jihad, laulal jihad wa birru ummi la habu an akuna abdan mamlukan, atau kama qala radhiyallahu anhu. Itu kata mereka para ulama. Itu kan di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa budak itu punya dua pahala. Pahala dia taat kepada Allah dan tunduk kepada majikannya, patuh kepada majikannya. Dia dapatkan, disebutkan dalam hadis tersebut. Kemudian ada tambahan hadis ini, kalau bukan karena jihad dan berbakti kepada ibuku, aku pingin mati sebagai seorang budak. Itu dalam satu rangkaian. Oleh para ulama, enggak mungkin ini kalam Rasulullah. Kok bisa? Enggak mungkin. Karena Rasulullah sudah meninggal ibunya. Sudah wafat ibunya. Jauh sebelum beliau menjadi Nabi. Bahkan ketika beliau masih kecil, umur 6 tahun Rasul. Nabi, bundanya sudah wafat. Bagaimana dia mau biru walidain? Biru kepada umminya, berbakti kepada ibunya. Salah satu seperti itu. Dan banyak lagi. Nah, kalau misalnya apa, bisa dilihat dalam hadis-hadis apa namanya, kumpulan-kumpulan hadis dhaif, hadis maudhu yang diberdas sama kita, yang ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, itu banyak. Ya, hadis dhaifah wal maudhu'ah, itu ciri-ciri diantaranya di samping segi sanad, ya. Di samping segi sanad yang jelas banyak cacatnya, juga matannya. Nah, seperti ini, la yushbihu hadza kalaman nubuwah. Ini kalimat-kalimatnya tidak mirip dengan kalam-kalam nubuwah. Kalam nubuwah itu wahyu. Wahyu masih ada, ya. Cahaya di al-haq di dalamnya. walaupun mungkin cuma pendek. Misal, pendek. Datang seorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, ausini. Rasulullah cuma mengatakan apa? La taghdab, la taghdab. Selesai. Ini ringkas. Termasuk diantara jawamiul kalim yang Allah anugerahkan kepada beliau. Kalimatnya ringkas, cuma dua. Mungkin dia dua kata lah. Tapi subhanallah, berlembar-lembar untuk menjelaskan kalam. Baik. Qala rahimahullah, amma riwayatul khatib. Al-Khatib al-Baghdadi. Lahu, bagi Suwaid juga, Anil Az-Zahari. Riwayatul Khatib lahu, naam. Anil Az-Zahari, qala haddatan al-Mu'afa bin Zakariya. قال حدثنا قطبة ابن الفضل قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا سويد قال حدثنا ابن مطهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا فمن أبين الخطأ فمن أبين الخطأ قال ini termasuk yang paling jelas salahnya. Wala yahtamil Hisham an abihi an Aisyah mithla hadza. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin artinya bisa dinisbahkan kepada Hisham meriwayatkan ini. Enggak mungkin Hisham meriwayatkan ini dari ayahnya Urwah, dan enggak mungkin Urwah meriwayatkan ini dari bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Mithla hadza. Ya, hadis yang seperti ini inda man syamma, bagi kalangan orang-orang yang mencium adna raihatin minal hadis, bau yang serendah apapun, seringan apapun, artinya yang punya bekal ilmu hadis sekecil apapun, enggak akan mungkin mengakui, menerima kalau hadis ini diriwayatkan oleh Rasulullah, dikeluar dari Rasulullah SAW dengan jalan seperti ini. Enggak mungkin Hisham meriwayatkan seperti ini dari Rasulullah, dari ayahnya Urwah, dari bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Enggak mungkin. Wa nahnu nushhidullaha, dan kami bersaksikan kepada Allah anna Aisyah radhiyallahu anha ma haddatsat bihadza an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qat, bahwa Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah menyampaikan hadis yang seperti ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Wala haddatsa bihi anha Urwah, bahkan Urwah tidak mungkin, tidak akan mungkin menyampaikan hadis ini dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan tidak mungkin wala haddatsa bihi anhu Hisham qat, bahkan Hisham putranya tidak mungkin meriwayatkan hadis ini dari Urwah sama sekali. Walaupun dipaksakan, misalnya kan seperti ini, bapak, anak, kemudian bibi, satu keluarga, Hisham bin Urwah, Urwah bin Zubair, putra Asma, Asma saudari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Satu keluarga. Enggak mungkin. Tapi ternyata mereka menyebutkan. Kok hadis seperti ini lewat jalan ini dari mana? Nah, sampai seperti ini. Ya. Nah, mujarrad misalnya dari sisi kalam saja. Enggak mungkin ini diriwayatkan oleh Hisham, Urwah dan Aisyah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana salahnya? Nah, ini mereka telusuri dalam yang namanya ilmu al-ilal, ilmu cacat, cacat hadis, yang kalau di kalangan orang awam istilahnya orang yang mengerti ilal ini dukunnya ahli hadis, dukunnya ahli hadis. Qala wa amma hadis Ibnu al-Majishun, Ibnu al-Majishun an Abdul Aziz bin Abi Hazim an Abi Najih an Mujahid an Ibnu Abbas marfu'an fakadhibun ala Ibnu al-Majishun. Ada juga yang meriwayatkan dari Ibnu al-Majishun sama dengan apa Imam Malik atau di atas di bawah beliau dengan sanad-sanad seperti ini, kelihatannya sepertinya sahih. Ibnu Abi Najih ini ahli qiraah, Mujahid imam murid Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini semua ternyata kata beliau fakadibun ala Ibnu al-Majishun, dusta yang dibuat-buat terhadap Ibnu al-Majishun. Fa innahu lam yuhaddits bihadza, karena beliau tidak pernah menyampaikan hadis seperti ini. Wala haddatha bihi anhu Zubair bin Bakkar. Bahkan Zubair bin Bakkar tidak pernah menyampaikan hadis seperti ini dari beliau. Wa innama hadha tarkib ba'dil wadda'in. Susunan ini, sanad-sanad seperti ini, itu tidak lain adalah buatan sebagian orang-orang yang pemalsu-pemalsu hadis. Orang-orang yang memalsukan hadis. Wadda'. Nah, dibuat-buat bisa. Ini maling-maling hadis banyak. Ada yang seperti ini. Ya, maling-maling hadis dengan cari apa namanya untuk hadis-hadis yang aneh. Nah, mereka cari sanadnya, nah, kemudian disusun supaya orang enggak tanabah. Tapi enggak bisa. Allah membangkitkan selalu dalam setiap zamannya orang-orang yang membongkar yang seperti ini. Nah, membongkar orang-orang yang berusaha untuk membuat-buat hadis sepanjang zaman. Di zaman kita ada Syekh Albani. Nah, Syekh Rabi', Syekh Muqbil. Nah, rahimallahu ahman ahyahum man ahya minhum. Nah, rahiman mata minhum wa hafizallahu man ahya minhum. Nah, man yahya minhum. Semoga Allah menjaga orang-orang yang masih hidup di kalangan mereka dan merahmati orang-orang yang sudah meninggal di kalangan para ulama kita. Nah, ini mereka punya ilmu. Nah, kalau di zaman dahulu, semisal Dharqutni rahimahullah, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Rajab Al-Hanbali. Nah, kemudian Imam Nasa'i, termasuk juga Imam Bukhari dan Muslim, ini yang meneliti hadis-hadis tersebut, sehingga hadis itu datang dari mana, dari mana, dari mana. Mereka melihat, oh ini bukan, ini lemah, ini enggak mungkin. Antum bisa lihat apa yang ditahkik oleh Syekh Ahmad Syakir, Sunan At-Tirmidzi rahimahullah. Beliau sering menyebutkan, nah, sa'altu Muhammadan. Ini Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, guru beliau dalam ilmu ilal. Ini bukan hadis. Ini hadisnya tidak seperti itu. Hadis ini, nah, fihi maqal, fulan. Nah, kalau dahulu mereka dengan hafalannya untuk mempreteli yang seperti ini, membongkar yang seperti ini, di zaman kita dengan kitab, dengan penelitian, istilahnya riset studi pustaka, ya, membongkar semua kitab-kitab hadis, maraji dan kitab-kitab tarajum, riwayat, mereka teliti satu persatu. Nah, kalau dahulu yang dengan hafalan itu yang paling terkenal Imam Dharqutni rahimahullah. Kitab ilal beliau yang 11 jilid itu dari hafalannya. Dan itu pun dalam keadaan beliau di majelis itu ngantuk dalam majelisnya. Tapi ketika ditanya, kamu ngantuk gimana mendengarkan hadis ini? Nah, ini kata Syekh hadisnya. Disebutkan dengan sanadnya lengkap dalam pelajaran itu. Nah, ini mereka. Ya, nah. yang di zaman setelah beliau, ulama yang sangat memperhatikan masalah ini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi kitabnya hilang. Seandainya itu ditemukan dan bukan mustahil, itu mungkin ada kemungkinan imma ikut terbakar waktu mungkin setelah perangan salib atau apa, atau sebelumnya bisa jadi bisa juga dibawa oleh orang-orang kufar barat. Nah, seperti beberapa nuskhah yakni khasanah ilmu-ilmu kaum muslimin, itu bisa ditemukan di perpustakaan-perpustakaan di negeri Belanda, di Leiden. Qala wa ya subhanallah, kaifa yahtamil hadzal isnad mithla hadzal matan. Bagaimana mungkin sanad ini bisa membawa matan yang seperti ini? Faqabbahallahu alwadda'in. Semoga Allah memburukkan muka orang-orang yang memalsukan hadis. Wa qad dzakarahu Abu al-Faraj Ibnu al-Jauzi min hadits Muhammad bin Ja'far bin Sahal. Qala haddatsana Ya'qub bin Isa min waladi Abdurrahman bin Auf an Ibni Abi Najih an Mujahid marfu'an. Dari sini mursal. Wa hadza ghalatun qabih. Fa inna Muhammad ibn Ja'far hadza huwa al-Qara'iti wa wafatuhu sana 27 wa 300. Balai meninggal dunia tahun 327 Hijriah. Famuhal an yudrika syekhuhu Ya'qub ibn Abi Najih. Enggak mungkin dia Muhammad hadza wal qaraidi wafatu 27 wa muhal an yudrika syekhuhu Ya'qub ibn Abi Najih. Enggak mungkin syekhuhu ya, syekhnya si apa namanya? Muhammad bin Ja'far ini, seperti lihat dalam sanad di atas Muhammad, kemudian Ya'qub, kemudian ibn Abi Najih. Muhammad bin Ja'far ini meninggal tahun 327 Hijriah. Nah, gurunya Ya'qub bin Isa ini enggak mungkin dia bisa bertemu dengan Ibn Abi Najih. Kenapa? Ibn Abi Najih wafatnya jauh sebelum itu. Jauh sebelum itu. Nah, la siyama waqad rawahu fi kitabil i'tilal an Ya'qub hadza an Zubair an Abdul Malik an Abdul Aziz an Ibn Abi Najih. Artinya banyak lihat dalam bentuk apa namanya rangkaian yang disebutkan dalam kitab Al-I'tilal itu. Ya, an Ya'qub, kemudian Zubair, Abdul Malik, Abdul Aziz. Berarti ada 4 tingkatan. Kenapa kok di dalam riwayat di atas haddatsana Ya'qub langsung an Ibn Abi Najih? Kan aneh. Ya. Kan aneh. Sanadnya kok seperti ini, dari Muhammad bin Ja'far, kemudian Ya'qub, langsung Ibn Abi Najih, kemudian Mujahid marfu. Nah, sementara dalam kitab yang lain disebutkan bahwa beliau ini Muhammad, apa namanya, Muhammad bin Ja'far ini atau Ya'qub ini, itu kalau meriwayatkan dari Ibn Abi Najih masih ada 4 tangga lagi untuk bisa sampai kepada Ibn Abi Najih. Kan jauh. Nah. Wal qara'i fi hadza mashhurun bidda'f. Ini perhatikan satu-satu sanadnya. Al qara'i fi mashhur bidda'f fi riwayah. Zakarahu Abu al-Faraj fi kitab ad-du'afa. Ibnu Jauzi menyebutnya dalam kitab ad-du'afa. Wa kalamu huffaz al-islami fi inkari hadzal hadits huwa al-mizan. Jadi yang jadi tolak ukur menilai hadis ini adalah perkataan para ahli hifdz. Wa ilaihim yarji' fi hadzal sya'n. Nah, kepada merekalah rujukan urusan ini, urusan apa? Hadis. Wa ma sahhahahu, dan mereka tidak mensahihkannya. Bal wala hasanahu, bahkan tidak ada satupun yang menghasankan, yakni ahadun yu'awwalu fi ilmil hadis alaihi. Orang-orang yang dijadikan rujukan, jadikan tokoh yang jadi tumpuan dalam ilmu hadis itu tidak ada yang mensahihkan, apalagi bahkan menghasankan pun tidak. Wa yurja'u fi tashihi ilaihi, dan orang-orang yang dijadikan rujukan dalam mentashih mensahihkan hadis ini tidak ada satupun yang menganggapnya sahih, bahkan tidak menganggapnya hasan. Wala man adatuhu tasahul wa tasamu, bahkan orang-orang yang dikenal sebagai tasahul, bermudah-mudah dalam mensahihkan hadis, juga tidak menyatakannya demikian. Seperti tadi Imam Al-Hakim mengatakan apa? Ata'ajab minhu, merasa aneh dengan hadis itu. Fa innahu lam yusannif nafsah. Naam, lam yusannif nafsah. Ini lam tunas, ini ittamahu bihi. Nah. Fa innahu lam yusannif nafsahu lahu. Yani tidak dia rendahkan dirinya untuk mengambil hadis itu, untuk menilai hadis itu. Wa yakfi anna Ibnu Thahir. Cukup Ibnu Thahir alladhi yatasahal fi ahadits tasawuf, orang yang sering bermudah-mudah dalam hadis tasawuf ini juga nam yur wa yarwi minha al-ghath was-samin wal-munkhaniqah wal-maqudah qad ankarahu. Yani maksudnya di sini istilah, yani bahwa Ibnu Thahir ini biasanya suka sembrono, artinya sok enaknya mau nukil meriwayatkan hadis tentang sufi, tentang sufi, istilah-istilah sufi. Pokoknya enggak peduli, enggak dinilai, mau itu asli mau atau. Nah, itu biasanya seperti itu. Ternyata apa? Qad ankarahu. Ternyata dia mengingkari hadis ini, wa hakama bi butlani, bahkan menghukumi hadis ini batil. Nah, Qala Ibnu Abbas ghairu mustankar dzalika anhu. Ibnu Abbas sendiri tidak bisa kita mengingkari yang ini dari beliau. Nah, wa qad dzakara Abu Muhammad Ibnu Hazm anhu. Ibnu Hazm pernah ditanya tentang ini kepada beliau, ditanyakan kepada beliau, ini kepada Ibnu Abbas, annahu su'ila 'anil mayyit ashqan. Tentang ada orang yang mati karena cinta. Faqala, kata Ibnu Abbas, qatilul hawa. Ini korban hawa. Perasaan, hawa nafsu. La aqla wala qawat. La aqla wala qawat. Ini enggak ada tebusan, enggak ada diat. La aqla wala qawat, enggak ada tebusan, enggak ada diat. Orang yang mati karena cinta itu enggak ada kisah, enggak ada diat, enggak ada tebusannya. Hadar. Sia-sia matinya. Walaupun kadang mereka mati karena cinta tu, wah. Wa rufi'a ilaihi bi Arafat syabun qad sara kal farah. Pernah diadukan kepada beliau ketika beliau di Arafah, seorang pemuda yang seperti anak burung yang kecelup air. Anak burung kecelup air. Sudah enggak bisa apa-apa. Lemas, enggak ada bertenaga, sudahlah. Tinggal nunggu mati. Faqala, kata Ibn Abbas, masya'nuhu. Kenapa dia? Al-ishq. Ini korban cinta. Faja'ala amata yaumihi yasta'idu minal ishq. Nah, setelah itu, ternyata Abdullah bin Abbas berlindung kepada Allah dari jatuh cinta. A'udzubillahi minal ishq. Fahada nafsu man qala man ashiqa wa asa wa katama wa mata fa huwa syahid. Nah, inilah dua orang, dua perkataan dari orang yang sama. Nah, dua perkataan dari orang yang sama. Tadinya yang satu beliau biasa'id min isya, berlindung kepada Allah dari cinta. Yang satu menyebutkan beliau mengatakan man asyqa wa asfa wa katama wa mata fa huwa syahid. Mana yang benar jadinya? Nah. Ya, artinya apa? Bahwa ucapan yang tadi dengan sanad-sanadnya itu adalah perkataan Ibnu Abbas. Namanya manusia, mungkin saja, ya, kalimat yang mungkin satu mungkin beliau pernah mengatakan demikian, yang lain mungkin berbeda. Namanya manusia, karena bukan nabi. Sementara yang, nah, kalau itu sahih dari Rasulullah SAW itu adalah wahyu dari Allah. Nah, wa mimma yuwadhihu dhalik anna Nabi SAW adda syuhada fi sahih. Untuk tambah jelasnya. Nah, bahwa apa? Perkataan Ibnu Abbas ini tidak benar. Walaupun itu mungkin sanadnya benar dari beliau. Ya. Nah. Ini perkataan itu dia dianggap aneh. Kok bisa muncul dari beliau walaupun benar. Karena apa? Bertentangan dengan yang tadi. Faja'ala 'amata yaumihi yasta'idu minal ishq. Nah, sementara dia mengatakan kalau orang itu jatuh cinta dan dia menyembunyikannya lalu mati syahid. Kok bisa bertentangan? Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa ini keliru. Ya, orang yang memahami perkataan Ibn Abbas ini juga keliru atau menisbahkannya kepada Ibn Abbas ini keliru. Nah, ini diperjelas dengan bahwa Nabi SAW menyebutkan siapa saja syuhada. Siapa orang-orang yang dikatakan mati syahid itu? Kalau mereka yang mati syahid dalam pertempuran membela agama Allah dengan pedang ataupun dengan pena, dengan lisannya, itu syahid. Ya, itu syahid. Itu jelas syahid. Nah, sekarang termasuk yang mereka itu dikatakan syahid juga adalah fadzakara al-maqtul fil jihad. Itu termasuk, ya, ini jelas. Wal mabtun ini orang yang sakit perut. Al-mabtun orang yang sakit perut. Yang entah itu disentri, entah itu kolera, pes juga, ya. Pokoknya punya yang terkait dengan apalah yang perut. Nah, kanker hati, kanker usus, ya. Mah yang kronis misalnya, gastritis kronis, ya, ini juga termasuk, ya. Nah, mati dia mati dinilai, dihitung dia sebagai orang yang mati syahid. Nah, wal harik, orang yang terbakar, mati terbakar, entah di dalam mobil, dalam bus, atau dalam kereta api, dalam pesawat, dalam di rumahnya, dalam sebuah gedung, mati terbakar, dia dianggap mati syahid. Wan nufasa yaqtuluha waladuha. Perempuan-perempuan yang melahirkan yang dibunuh oleh anaknya. Anaknya lahir selamat, dianya meninggal. Ya, dia mati syahid. Dianggap mati syahid. Wal gharik, orang yang tenggelam, mati tenggelam. Mati tenggelam. Entah di kolam renang ataupun di apa namanya? Ya, kalau di kolam renang dan dia dengan sesama ikhwahnya ya, sampai ikhtilat olahraga ternyata belum pandai berenang meninggal. Wa sahibu dzatil jand. Ini mana lupa ini. Apa encok, apa rematik, apa nah, pokoknya di bagian tubuh yang wa lam ya'ud minhumul 'ashiq yaqtuluhul 'ishq. Dan artinya apa? Rasulullah tidak memasukkan orang yang jatuh cinta yang dibunuh oleh cintanya itu sebagai orang yang mati syahid. Nah, itu jelas. Nah, makanya kalau pun misal sanad itu sampai kepada Ibnu Abbas, itu salah berarti. Ya, keliru. Nah, ternyata hadis itu dinisbahkan kepada Ibnu Abbas pun keliru dari Suwaid. Nah, termasuk yang aneh. Qala rahimahullah, wallahu a'lam, wa hasibna wa hasbu qatilil 'ishq an yasihha lahu hadha al-athar an Ibn Abbas ala annahu la yadkhulu tahtahu hatta yasbira lillah. Nah, cukuplah para korban cinta itu sahih baginya asar dari Ibn Abbas ini dengan anggapan bahwa dia tidak masuk ke bawah, ke dalamnya sampai di artinya, nah, dia tidak akan masuk ke dalam yani apa namanya yang disebutkan dalam hadis Ibn Abbas itu sampai dia bisa yasbir lillah, sabar karena Allah, wa ya'if lillah, dia jaga kehormatannya karena Allah, wa yaktumu lillah. Artinya kalau anggaplah hadis itu betul dari Ibn Abbas bukan dari Rasulullah dan dianggap diterima perkataan Suwaid bin Sa'id itu dianggap sahih sanadnya sampai Ibn Abbas. Kalau misalnya demikian, maka orang-orang yang asyik, orang-orang yang sedang jatuh cinta itu, dia mendapatkan apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas itu, kalau dia punya kesabaran karena Allah. Betul-betul dia sabar karena Allah, menjaga. Jadi dia jatuh cinta, tertarik kepada rupa, baik itu laki-laki dan perempuan, dia tahan. Dia tahan dirinya untuk tidak menyebut, untuk tidak melakukan hal-hal yang dicela dan dimurkai oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah. Sabar, wayaif, dan dia jaga kehormatan dirinya untuk tidak merendahkan dirinya dengan apa? Berhubungan dengan yang dia cintai, yang dia sukai itu sehingga merusak. Dan itu kan menodai pula cinta antara dia. Wayaktumulillah, dan dia sembunyikan karena Allah. Dia tidak ceritakan kepada yang lain-lain. Nah, wa hadza la yakunu illa ma qudratihi ala mahsyuqi. Dan ini baru memungkinkan dia dapatkan pahala seperti ini atau dapatkan kedudukan seperti ini tidak lain adalah ketika dia kudrah, punya kudrah, kemampuan untuk mendatangi, untuk berhubungan dengan maksudnya, punya kesempatan untuk dia kontak dengan maksudnya, ada jalan, ada sarana, apalagi sekarang HP ada di tangan, bisa dengan surat-suratan, bisa dengan titip teman-teman yang punya adik, nah, titip dia buat itu dia jaga semuanya. Kemudian dia sabar karena Allah, dia iffah karena Allah, dan dia sembunyikan karena Allah, baru dia dapatkan apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas, man asyqa wa affa wa katama famata wa huwa syahid. Barulah dia dapatkan syahid. Itu kalau dengan cara seperti itu. Dia mampu untuk berhubungan. Dia mampu untuk menemui, kontak dengan SMS-nya, dengan tulisan risalahnya. Nah, ma'akudratihi ala masyukihi wa itari mahabbatillahi wa khawfihi wa ridha. Dengan disertai pula, dia mendahulukan cintanya kepada Allah, rasa takutnya, dan dia mendahulukan ridha Allah daripada yang lain-lain, daripada perasaannya, daripada keinginannya. Wa hadha min ahaqqi man dakala tahta qawlihi. Nah, orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang berhak yang paling berhak masuk dalam di bawah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa tahta qawlihi wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Surat Ar-Rahman, tadi surat An-Nazi'at. Dia tahan dirinya, dia tahan tangannya untuk tidak menyentuh, dia tahan hatinya untuk tidak menghayalkan, membayangkan, merindukan. Maka Allah janjikan seperti ini, fainal jannata hiyal ma'wa. Fa nas'alu Allah al-'azim rabbal 'arsyil 'azim an yaj'alana mimman athara hubbahu 'ala hawa. Kita mohon pada Allah yang Maha Agung, Rabb, pemilik, penguasa, pencipta al-'arsy yang besar, agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang mementingkan, mendahulukan, mengedepankan cintanya, cinta kepada Allah daripada hawa nafsu dan keinginan. Wabtagha bidzalika qurbahu wa ridha, dan termasuk orang yang mencari dengan upaya tersebut kedekatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selesai kitab ini. Mudah-mudahan jadi petunjuk, jadi bekal kita untuk mengobati penyakit-penyakit kita yang ada dan akibat yang satu ini. Wallahu a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pula kitab. Selesai kitab ad-da'wah ini ya. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat, dan insyaallah kita pada pertemuan berikutnya kembali seperti semula dengan jadwal yang seperti biasa, atau menunggu pengumuman berikutnya nanti insyaallah.